tak tahu. Memang itu sifatmu, aku pun mengerti. Hatiku tak mau tahu, tak mau mengerti. Jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu. Engkau